Baik, fadhal li fajah hadis yang ke-17. Wailun lil aqab minan nar. Kita lanjutkan hadis yang ke-18. Qala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فري صحابة أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Takut apa? أن يحول الله Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kepalanya. Masdar munsabak. Min an wa ma ba'da abah. Ama yakhshallah alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam abah. Tahwinallahi ra'sahu ra'sa himarin. Gitu ya takdirannya. An yahawwinallah. Yani tahwinallah. Tidakkah takut? Siapa? Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, takut apa? Takut Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kepalanya menjadi kepala himar. Menjadi kepala keledai. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan salah satu kesalahan dari beberapa kesalahan makmum terkait dengan imam. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah makmum mendahului imam. Makmum mendahului imam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin halaman atau nomor 1791. Hadis ini terkait dengan sabiqu al-ma'mumi al-imama. Makmum mendahului imam. Makmum mendahului imam. Terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan takbiratul ihram. Kalau makmum mendahului imam, makmum Allahu Akbar sementara imamnya belum bertakbir. Maka konsekuensinya ya, karena dia niatnya sebagai makmum sementara imamnya belum takbir. Konsekuensinya takbir dia, sholat dia tidak sah. Kenapa? Karena niatnya sebagai makmum, bukan niatnya munfarid. Dia menuli imamnya, enggak usah. Enggak harus ya, dia mengulangi takbirnya, menunggu imam takbir baru kemudian dia bertakbir. Nah. Walaupun dia nasian, lupa atau tidak tahu hukumnya, enggak sah. Baik. Maka dia harus mengulangi. Nasiyan aw sahiyan. Fa inna shalatuhu la tan'aqib. Lupa enggak tahu, maka harus diulangi salatnya. Kemudian yang kedua, wa in kana fir ruku' aw sujud. Adapun ketika ruku' atau sujud, yakni makmum mendahului imam, rukuk dahulu, sujud dahulu, ya. Apa hukumnya? Kata beliau, wa huwa muta'ammidun, kalau dia sengaja dan mengetahui hukumnya, sengaja dan mengetahui hukumnya, fa shalatuhu batilah, maka salatnya batal. Batal. Kenapa? Li'annahu fa'ala fi'lan muharraman fi shalah. Karena dia melakukan perbuatan haram dalam salat tersebut. Sebagaimana seorang berbicara, ya. Dia tahu hukumnya, kemudian dia berbicara sengaja dalam sholat, maka sholatnya batal. Ini as-sabaq, at-taqaddum alal imam, mendahului imam. Dalam hadis ini terdapat ancaman keras dari Nabi SAW, orang yang mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum imam, tidakkah dia takut Allah SWT mengubah kepalanya dengan kepala himar. Disana ada hikayah, ada kisah disebutkan. Ada seorang muallim talib belajar kepada seorang guru. Belajarnya itu senantiasa di balik tabir. Nah, di balik tabir ada tirainya. Saat berjalan lama sekali. Terus demikian, suatu saat gurunya ingin menampakkan dirinya, memberikan pelajaran kepada sang murid, mengingatkan. Ternyata sang murid melihat sang guru, ya, mukanya, bentuknya itu seperti himar. Diingatkan, murid tersebut diingatkan oleh sang guru, jangan seperti saya, kurang lebih makna demikian, jangan seperti saya, dahulu saya mendahului imam. Terjadi hal yang demikian. Baik. Dalam lafaz yang lainnya, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuknya seperti bentuk himar. Ini ancaman yang keras, termasuk dari dosa besar, diancam dengan ancaman semacam ini. Kemudian yang kedua, ini pembahasan terkait dengan makmum dan imam dalam sholat jamaah. Yang pertama tadi, taqaddum, mendahului imam, tidak boleh, haram. Rinciannya ada dua tadi. Yang kedua adalah al-muwafaqah. Muwafaqah, membaringi imam. Imam rukuk bareng rukuk, sujud-sujud bareng maunya. Muwafaqah. Yani an yashra'a ma'al imam. Idza syara'a fi syai', imam masuk, ya, takbir itu langsung takbir bareng, membarengi. Membarengi imam, mau rukuk bareng rukuknya, sujud bareng sujudnya, berdiri terus. Nah. Yang pertama, kata beliau, in kana fi takbiratul ihram lam tan'aqid shalatuh. Kalau ini dilakukan pada waktu takbiratul ihram, barengi imam. Allahu akbar bareng. Maka sholatnya tidak sah. Wa in kana fi ghairi, adapun selain takbiratul ihram, apa hukumnya? Fa huwa manhiyun anhu, ini dilarang. Enggak boleh barengi imam. Qala ba'dhum, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan makruh. Fa qala ba'dhum haram, sebagian mengatakan itu hukumnya haram. Nah. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'akhur. At-ta'akhur. Sudah sebutkan secara urutan kesalahan. Tadi salah pertama, kedua, ketiga, mendahului, barengi. Yang ketiga sebenarnya apa? Setelahnya, ya. Oh, setelahnya dulu apa? Ta'akhur. Nah, yang ketiga yang mengikuti. Mutaba'ah. Nanti yang terakhir baru ta'akhur. Sesuai dengan urutannya saja. Yang ketiga adalah mutaba'ah. Mutaba'ah yaitu mengikuti imam. Ketika imam Allahu Akbar, dia baru bertakbir. Ketika imam ruku', maka dia ruku'. Sujud, dia sujud. Mutaba'ah, mengikuti imam. Ini yang yang wajib untuk dilakukan dan ini yang benar. Mutaba'ah, mutaba'atul imam, mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, bertakbirlah. Fa ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Fa menunjukkan apa? Tartib wa ta taqib. Nah, tartib berurutan kemudian langsung ikuti langsung. Dudune mulih enggak nunggu lama-lama. Fa idza kabbara fakabbiru pakai fa. Jadi sejadinya enggak lama langsung. Nah, namanya mutaba'ah. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ini yang wajib untuk dilakukan. Kemudian yang keempat adalah at-ta'akhur. At-ta'akhur mengakhiri, yakni terlambat di dalam mengikuti imam. Ta'akhur anil imam. Enggak langsung mengikuti. Enggak langsung menyusul imam. Di dalam gerakan, di dalam takbir, dan seterusnya. Sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian manusia. Terkait dengan ta'akhur ini, para ulama ada yang menyebutkan yang haram. Yani kalau misalnya seseorang ta'akhurnya, jadinya terlalu panjang, yang akan membatalkan sholat itu kalau dia terlambat dua rukun. Terlambat dua rukun. Nah, sebagian ulama yang lainnya kalau dia terlambat satu rukun sudah batal sholatnya. Nah, sudah batal sholatnya. Sebagian yang menyebutkan yang lain kalau terlambat dua rukun. Misalnya imamnya rukuk, dia enggak rukuk dulu, imamnya i'tidal baru rukuk. Nah, ini terlambat dia. Enggak mengikuti rukuk dengan imam. I'tidal juga terlambat berukun. Nah, Allah alam iswab. Kewajiban bagi seorang makmum adalah mutaba'ah, mengikuti imam tersebut. Diingatkan oleh Syekh Muthaymin rahimahullah ta'ala terkait dengan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh makmum. Ingin sujud agak lama, berdoa. Terlebih ini kalau sujud terakhir, ya, ini juga kesalahan. Nah, berdoa setelah membaca zikir sujud kemudian berdoa. Enggak langsung mutaba'ah, enggak langsung mengikuti imam. Dia sujud dulu, doa dulu. Santai saja ini tahiyat terakhir panjang. Nah, dia perpanjang dulu doanya, nanti baru cukup dia terus kemudian duduk. Ini kesalahan. Nah, termasuk dari kesalahan. Kata beliau, idza sajada wa qama al-imam min sujud. Jika dia sujud dan imam bangkit dari sujud, tajiduhu ya bekosa hajidan, dia terus sujud. Makmum tadi, yaz'umu annahu yad'u Allah, dia menyangka dia berdoa kepada Allah. Wa annahu fi khairin wa du'a, dia berada pada suatu amal kebaikan dan doa. Naqulu na'am anta fi khair wa du'a au kunta wahdak. Kata beliau, benar, kamu itu di atas kebaikan dan dalam posisi doa kalau engkau sholat sendiri. Amma wa anta ma'al imam, adapun anda salat bersama imam, fa inna ta'akhuraka 'anil imam mukhalifun li hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau mengakhirkan dari imam, terlambat dalam mengikuti, itu menyelisihi bimbingan nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa idza raka'a farka'u, kalau imam rukuk, ikut rukuk. Ya. Fal wal fa tadullu ala tartib wa ta'qib. Fa farka'u ini menunjukkan tertib urutan, yakni tadi mutaba'ah wa ta'qib. Ta'qib itu ni mulah langsung ikuti. Naam. Fal masyru' lil insan an yubadira wa alla yata'akhkhara. Yang disyariatkan bagi manusia adalah segera mengikuti imam dan tidak berlambat-lambat di dalam mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.